Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-8 dari bulan Rabi'il Akhir 1441 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 4 Desember 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan rutin kita dari karya Al-Imam Muslim Ibnu Al-Hajjaj alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih, yang alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan bab yang ke-16, dan alhamdulillah pula kita telah masuk ke dalam bab ke-17 yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, babu bayani khisalin manittasafa bihinna wajada halawatal iman. Bab yang menjelaskan tentang sifat-sifat yang apabila seorang muslim berperangai dengannya, bersifat dengannya, maka ia akan mendapatkan manisnya keimanan. Dan telah kita bacakan hadis yang pertama dari bab ini dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu ardah, anin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, thalathun, ada tiga amalan, man kunna fihi, apabila seorang muslim berada pada tiga amalan tersebut, wajada bihinna halawatal iman, dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Yang pertama, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, ketika Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya lebih dicintai dibandingkan keduanya, dibandingkan kecintaan mereka kepada harta dunia, dibandingkan kecintaan mereka terhadap keluarga, anak keturunan, para pendamping, dan yang seterusnya. Tetap kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya berada di atas. Kemudian yang kedua, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, ketika seorang mencintai orang lain, ketika seorang mencintai saudaranya, tidak dia cintai orang tersebut illa lillah, kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia melakukan ketaatan, karena dia istiqamah di atas al-haq, karena dia berada di jalur salafiyah, dan yang seterusnya. InsyaAllah ta'ala akan kita rinci satu persatu dari tiga perkara ini. Kemudian yang ketiga, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa ayyakraha ayya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minh kama yakrahu ayuqdhafa finnar. Dia benci untuk dikembalikan kepada kekufuran setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengangkatnya dari kekufuran tersebut, sebagaimana dia benci, dia tidak suka apabila dijerumuskan ke dalam api neraka wal'iyadhu billah. Ikhwati fillah yara'akumullah, tiga perkara ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan dijelaskan oleh beliau bahwasanya yang bersifat dengan tiga perkara tersebut akan mendapatkan manisnya keimanan. Dijelaskan oleh para ulama, apakah manisnya keimanan tersebut bisa dirasakan? Makna hadis ini, apakah kita maknai secara mahsusah ataukah secara ma'nawiyah? Manisnya keimanan di sini, apakah sebuah makna yang bukan wakil yang diinginkan, realita, atau memang benar-benar makna al-hissi, kenyataan seorang akan benar-benar merasakan manisnya keimanan? Khilaf, perselisihan di tengah-tengah para al-ulama. Disebutkan oleh Asy-Syaikh al-Imam Muhammad Ali Adam al-Atyubi hafizahullah wa ra'ah, setelah beliau menukilkan ucapan dari para imam Al-Hafidh Ibn Hajar, Al-Qurtubi, Wan-Nawawi, maka beliau mengatakan, ikhtalafal ulama'u halil halawatu mahsusatun au ma'nawiyatun. Apakah makna manisnya iman dalam ucapan Nabi SAW ini bermakna nyata, keimanan tersebut bisa dia rasakan manisnya, atau hanya sekedar makna? Hanya sekedar makna yang harus ditakwil ucapan Nabi SAW tersebut. Oh, manisnya keimanan berarti dia adalah seorang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu dari takwil yang ada. Fahamalaha qaumun 'alal ma'na. Ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa hadis ini harus kita fahami dari sisi maknanya saja, harus kita takwilkan. Karena keimanan itu tidak bisa dirasakan. Wa hamalaha qaumun 'alal mahsus. Dan pendapat ulama yang lainnya berpendapat bahwa la, hadis ini mahsus, nyata. Iman itu manisnya sangat-sangat bisa dirasakan oleh seorang mukmin kamilul iman. Wa abqau al-lafdha 'ala zahirihi. Dan pendapat yang kedua ini, mereka para ulama yang berada di atasnya menetapkan lafaz sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dimaknai, ditafsirkan secara zahir tanpa harus ditakwilkan ke kanan ataukah ke kiri. Min ghairi ayyata awwalu, tanpa mereka menakwilkan hadis ini. Kemudian beliau mengatakan wassawabu ma'ahum fi dzalik. Dan yang benar adalah pendapat yang kedua. Pendapat yang mengatakan bahwa benar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dimaknai, ditafsirkan, difahami dengan makna hakiki, bahwa keimanan itu memang benar-benar bisa dirasakan manisnya, bukan hanya sekedar makna yang tidak bisa kita rasakan, bukan hanya sekedar sesuatu yang diangan-angankan, yang harus ditakwilkan dan yang seterusnya, tapi benar hakiki iman itu bisa dirasakan secara wakil, secara realita yang ada. Kemudian disebutkan oleh beliau beberapa dalil yang menguatkan pendapat ini. Yang pertama adalah kisah dari Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Ketika Bilal ibn Rabah mempertahankan keimanannya di tengah-tengah kaum musyrikin, beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah mendapatkan paksaan dari orang-orang musyrikin untuk kembali kepada kekufurannya. Bahkan Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala anhu ardhah ditelentangkan, jadi dipaksa untuk berbaring telentang di tengah matahari yang sangat terik. Kemudian di bahagian atasnya Bilal ibn Rabah ditumbuk dengan sebuah batu besar, dipaksa kembali kepada agama kekufuranmu. Maka Bilal mengatakan ahadun ahad, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha esa, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha esa. Kemudian dijelaskan oleh beliau famazaja mararatal azabi bihalawatil iman. Maka Bilal ibn Rabah dari kisah ini benar-benar merasakan manisnya iman walaupun beliau sedang diazab dengan azab yang sangat pedih. Terik matahari di gurun pasir, bukan di tempatnya antum. Di gurun pasir terik matahari sangat menyengat, belum lagi ditindis bahagian dada beliau dengan batu besar, dipaksa untuk masuk ke dalam agama kekufuran. Maka pedihnya azab tersebut bisa dikalahkan dengan manisnya iman yang dirasakan oleh Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Manisnya keimanan benar-benar dirasakan oleh Bilal ibn Rabah. Ini kisah yang pertama. Kemudian kisah yang kedua, kisah dari seorang sahabat yang mulia yang tidak ternukil namanya, akan tetapi jahalatul sahabi la cadur, majhulnya kita, tidak mengetahuinya kita nama para sahabat, tidaklah memudaratkan riwayat yang kita sampaikan atau kisah yang kita sampaikan. Seorang sahabat yang mulia pernah melakukan salat malam di sepertiga malam terakhir. Kemudian dia sadar bahwa hewan peliharaannya, yaitu kuda yang berada di kandangnya, sedang dicuri oleh seorang pencuri. Padahal dia sadar kuda tersebut akan dicuri, dan itu merupakan satu-satunya harta yang dimiliki oleh sahabat tersebut. Sedang melakukan qiyamul lail, sedang melakukan sholat malam, dalam keadaan beliau tahu bahwa kudanya dicuri oleh as-sarik, seorang pencuri. Maka ketika sahabat tersebut menyadari kudanya tadi dicuri oleh sang pencuri, lam yaqta lidzalika salatuh, beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda sama sekali tidak membatalkan salatnya. Ini harta yang paling mulia yang dimiliki oleh sahabat tersebut. Tetap berada pada qiyamul lail, tetap berada pada kekhusyuan salat malamnya. Tidak membatalkan salatnya sedikit pun. Maka setelah kudanya dibawa pergi, kemudian dia selesai salat malam, melakukan salatul fajr secara berjamaah, menceritakan hal tersebut kepada teman-temannya, para sahabatnya, maka dikatakan oleh sebahagian para sahabat dia, ma kunta fi waqila lahu fi dhalik, lima, dikatakan kepada orang tersebut, kenapa engkau tidak membatalkan salatmu? Karena kan bisa dibatalkan salat, dicegah orang tersebut dari perbuatan zalim, dari perbuatan pencurian, kemudian pencuri tersebut mungkin kabur, setelah itu dilanjutkan salat malamnya. Maka beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda mengatakan, ma kuntu fihi akbaru min dhalik, apa yang aku berada di atasnya, apa yang sedang aku kerjakan, yakni qiyamul lail, salat malam, itu jauh lebih aku cintai daripada harta duniawi, sekedar seekor kuda. Ini yang namanya halawatul iman yang dirasakan oleh sahabat tersebut. Manisnya keimanan bisa mengalahkan dari syahwat duniawiyah, dari harta-harta benda duniawiyah yang fana. Ini kisah yang kedua yang dinukilkan oleh beliau. Kisah yang ketiga adalah yang berkaitan dengan dua orang sahabah yang pernah mendapatkan tugas untuk menjaga Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada sebuah peperangan. Jadi dua orang sahabat ini memiliki tugas untuk menjaga Nabi alaihi salatu wasallam yang sedang istirahat. Si fulan dengan si Alan, si A dengan si B bergantian menjaganya. Si A tidur, si B menjaga. Si B tidur, si A menjaga. Si fulan dengan si Alan. Intinya bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bisa terselamatkan terus, terawasi terus. Maka pada suatu malam, salah satu dari kalangan sahabah, si fulan, mendapat jadwal jaga sementara si Alan sedang tidur. Maka ketika si fulan ini sedang jaga malam, dia manfaatkan waktu jaga malamnya tersebut untuk mengerjakan salatul lail, untuk mengerjakan salat malam. Ternyata ketika sedang mengerjakan sholat malam dalam keadaan menjaga Rasul dan salah seorang sahabatnya, datang seorang mata-mata, menyusup seorang mata-mata ke barisan pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari musuh al-Muslimin, dari kalangan kufar wal munafiqin. Akhirnya melihat ada seorang yang berjaga di sisi Nabi alaihi salatu wassalam, salah seorang dari kalangan kufar tersebut yang menyusup tadi menembakkan senjatanya. Dalam riwayat yang lain diarahkan busur panahnya ke arah punggung sahabat yang sedang mengerjakan sholat malam tersebut. Maka sahabat tersebut yang tidak sedang dalam keadaan terjaga, tidak siap perang istilahnya, langsung terasa bahwa di bahagian punggungnya tertancap satu bilah anak panah. Maka setelah anak panah yang pertama tertancap pada punggung sahabat yang sedang mengerjakan sholat seraya berjaga malam tersebut, dia tetap menahan hal tadi. Anak panahnya dibiarkan, tidak dicabut, darahnya mengucur. Dan ini diambil kesimpulan faidah oleh para fuqaha bahwasanya darah itu bukan satu hal yang najis. Darah seorang manusia bukan satu hal yang najis yang bisa membatalkan sholat. Buktinya sahabat tersebut tidak membatalkan sholatnya, menahan rasa sakitnya karena ada halawatul iman, karena ada manisnya keimanan yang ada di sisi beliau. Anak panah yang kedua, anak panah yang kedua kembali lagi disasar, dituju kepada bahagian punggung sahabat tersebut. Masih sabar dan masih melanjutkan sholat malamnya. Karena apa? Halawatul iman, manisnya keimanan. Ini semua kisah atau dalil yang menunjukkan bahwa halawatul iman itu adalah perkara yang mahsus, yang benar-benar bisa dirasakan, bukan hanya sekedar makna yang mengambang. Sampai kepada anak panah yang ketiga yang menancap kepada punggung sahabat tersebut, akhirnya dia batalkan sholatnya. Ternyata ditanya, kenapa dibatalkan sholatmu wahai seorang sahabah? Dia mengatakan, laula anni khiftu alal muslimina ma qata'tu sholati. Yang aku khawatirkan adalah penyusup-penyusup ini tambah banyak dan bisa mencelakakan kaum muslimin secara umum, terkhusus Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga pada anak panah yang ketiga dia sudah terasa banyak sekali, sudah jasus, sudah banyak sekali penyusup yang mendekati kemahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta pasukannya. Maka akhirnya sang sahabat radhiyallahu taala anhu arda membatalkan salatnya karena khawatir jasus-jasus yang ada, penyusup-penyusup yang ada bisa mencelakakan kaum muslimin. Kalau tidak, dia akan terus berada di halawatul iman, manisnya keimanan yang benar-benar dirasakan ketika mengerjakan sholat al-lail, qiyamul lail. Memanfaatkan waktu al-haras, memanfaatkan waktu jaga malam dengan qiyam al-lail. Ini keadaan atau kondisi para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, halawatul iman, manisnya keimanan, maka manisnya keimanan di sini dimaknai secara zahir, tidak bisa ditakwil dan tidak perlu untuk ditakwil, diartikan dengan arti yang selainnya. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, sekarang kita masuk kepada makna halawatul iman. Apa yang dimaksud dengan halawatul iman? Disebutkan oleh al-Imam Al-Kirmani alaihi rahmatullah bahwasanya makna halawatul iman al-istidzadu at-ta'at. Al-istidzadu lit-ta'at. Ketika seorang benar-benar merasakan nikmatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rasakan nikmatnya qiraatul Quran, dia rasakan nikmatnya qiyamul lail, dia rasakan nikmatnya zakat, dia rasakan nikmatnya birrul walidain, dia rasakan nikmatnya amanah, dia rasakan dan seterusnya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-istidzadzu bit-ta'at. wa tahammul al masyaqqat, dan dia bisa mentahammul, dia bisa menahan dirinya dari al masyaqqat, kesulitan-kesulitan, takdir-takdir yang buruk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, musibah-musibah, al bala, dia bisa bersabar dengan hal tersebut. Jadi ada dua poin yang sangat penting. Dia merasakan nikmatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia bisa bersabar dari musibah serta bala yang Allah turunkan kepadanya. Ini makna dari halawatul iman. Fi ridallahi wa rasulihi. Karena yang diharapkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya alaihi salatu wassalam, haruslah kita taati secara mutlak. Al-Qur'an dan sunnah memiliki keadaan yang sejajar, mutasawiyan. Al-Qur'an was sunnah memiliki keadaan yang sejajar. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih, man ata'a ar-rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hakikatnya dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dibedakan. Jangan mentang-mentang sunnah Nabi alaihi salatu wasallam diremehkan. Jangan mentang-mentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada di dalam Al-Qur'an kemudian dia pandang sebelah mata. Jangan. Keadaan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu setara dengan Al-Qur'an. Ketika kita mendapatkan keharaman dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu sama seperti kita dapatkan keharaman dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama harus kita tinggalkan, sama-sama wajib untuk kita kerjakan apabila yang terkandung adalah perintah demi perintah. Dan banyak sekali dalil yang menunjukkan akan hal ini. Maka ikhwati fillah yarakumullah, inti dari halawatul iman adalah ketika seorang bisa menikmati ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa bersabar atas musibah serta bala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada dirinya. Kemudian yang berkaitan dengan makna hadis ini secara umum disebutkan oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala, beliau mengatakan hadzal hadithu bima'na al-hadithir mutaqaddim. Hadis yang ada di hadapan kita ini semakna dengan hadis yang telah lewat, yakni hadis pada bab yang ke-16. Dzaku ta'mal iman min ridha billah, man ridha man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan. Ketika seorang bisa merasakan ta'mal iman, manisnya keimanan, adalah pada saat dia radhiya billahi rabban, dia ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya, wa bil islami dinan, dia ridha Islam sebagai agamanya, wa bi Muhammadin rasulan, dan dia ridha bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah rasul, nabi Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika annahu la tasihul mahabbatu lillahi taala wa rasulihi haqiqatan. Karena kecintaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak dianggap sebagai kecintaan yang jujur selama dia tidak ridha kepada Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hubbul adami fillahi taala wa rasulihi, dan ketika dia mencintai orang lain, mencintai saudaranya, yakni sesama mukmin, sesama muslim, itu kecintaannya dibangun di atas Allah, dibangun karena Allah dan karena rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa karahatur ruju' ilal kufri illa liman qawiya bil iman, dan dia membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah dia mendapatkan manisnya keimanan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Intaha kalamuhu mulakhasan. Selesai penukilan dari Al-Qadhi Iyad secara ringkas. Maka ikhwati fillah yarakumullah, dari ucapan Al-Qadhi Iyad bisa kita ambil sebuah faedah penting, bahwasanya kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam benar-benar berkaitan erat dengan halawatul iman, manisnya keimanan. Semakin dia cinta kepada Allah, semakin dia cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka semakin dia dekat kepada ketaatan Allah, semakin dia jauh dari kemaksiatan-kemaksiatan, yang dengan itu dia bisa mendapatkan manisnya keimanan. Kemudian ikhwat fillah ya rahimakumullah, disebutkan di dalam syarah dari hadis ini oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Athyubi hafizahullah wa ra'ah, menjelaskan tentang makna al-halawah. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mentakbir, mengungkapkan al-iman itu dengan ungkapan yang manis, manisnya keimanan. Beliau mengatakan innama 'abbara bil halawah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melafadzkan hadis ini dengan makna al-halawah, manisnya keimanan. Kenapa tidak putihnya cahaya keimanan misalkan? Kenapa kok menggunakan manisnya keimanan? Li'anna Allah syabbahal imana bisyajarah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mentasybih, telah menyerupakan al-iman dengan sebuah pohon. Ini alasannya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengungkapkan, mentasybih, memperumpamakan, diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya iman itu seperti asyjarah, seperti sebuah pohon. Fi qaulihi taala, di dalam firman-Nya Subhanahu wa taala, "Matsalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah." Kalimat thayyibah, yakni keimanan seorang hamba yang terkandung padanya ucapan-ucapan yang baik, kasyajaratin thayyibah, seperti syajarah yang thayyib, sebuah pohon yang bagus, sebuah pohon yang kokoh. Ini diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebuah pohon itu bagusnya, indahnya sebuah pohon pasti akan memiliki ranting-ranting, yang ranting-ranting tadi akan tumbuh padanya buah-buah, dan buah-buah yang manislah yang akan bisa dimanfaatkan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati halawatul iman, keimanan, dengan satu hal yang manis, seperti buah yang berada di bawah ranting-ranting pohon yang baik tersebut, seperti apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan. Ikhwati fillah yarhamakumullah, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tiga perkara yang bisa menjadikan kita merasakan manisnya keimanan. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam benar-benar dia cintai dibandingkan keduanya. Antum perhatikan lafaz ma. Tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz man. Kenapa tidak disebutkan dengan lafaz man? Karena ma ini memiliki makna yang a'am, lebih umum. Kalau disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam mimman siwahuma, maknanya hanya manusia-manusia. Tapi kalau mimma siwahuma masuk ke dalam maknanya, yaitu harta duniawi, benda-benda mati, dan yang seterusnya. Sehingga diibarahkan, dilafadzkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafadz ma, mimma siwahuma, karena lafadznya lebih umum. Ketika seorang hamba mencintai Allah, ketika seorang hamba mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan lebih mencintai Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam lebih daripada selainnya, lebih daripada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Selain Allah dan selain Rasulnya dia cintai, anak istrinya dia cintai, harta duniawinya dia cintai, akan tetapi kecintaannya terhadap perkara-perkara duniawi tersebut berada di bawah kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah bahwasanya makna al-mahabbah, beliau mengatakan haula qad sarrahu bi anna mahabbatal 'abdi lillahi ta'ala hiya mailun minal 'abdi. Makna seorang yang benar cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Mailun minal abdi, ketika seorang hamba itu mail. Mail itu artinya condong. Benar-benar seorang hamba itu condong kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita memiliki beberapa anak keturunan, misalkan 5, 7 atau yang seterusnya. Pasti ada salah satu dari anak-anak kita tersebut yang kita lebih mencintai salah satu dari mereka, dan ini adalah hal yang fitrah, bukan hal yang tercela. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dari 9 istri beliau yang paling dicintai adalah Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ini adalah sebuah fitrah yang tidak bisa diingkari. Begitu pula ketika seorang memiliki anak keturunan lebih dari 1, lebih dari 7 dan yang seterusnya, ada salah seorang putra atau putrinya yang lebih dia cintai, condong hatinya kepada si fulan dari anak keturunannya. Maka itu adalah yang menunjukkan al-mahabbah, kecintaan yang lebih kepada anak keturunan tersebut. Wa halun yajiduhal muhib min nafsihi min naw'i ma yajiduhu fi mahbubatihi al-mu'tadah lahu, ketika dia benar-benar bisa merasakan nyaman dekat dengan hal tersebut. Berarti ketika kita nyaman, nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah tanda kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila sebaliknya, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada adalah ketergesa-gesaan, kapan selesainya sholat ini, kapan selesainya puasa ini, kapan selesainya ini dan itu, perlu dikoreksi apakah benar kita cinta kepada Allah ataukah hanya sekedar dakwah, ataukah hanya sekedar pepesan kosong yang kita belum bisa membuktikannya. Karena seorang yang nyaman, seorang yang murtah, tauqanun nafs, tenang jiwanya, berada pada sebuah ketaatan, menunjukkan dia yamilu ila rabbihi, dia benar-benar condong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwati fillah yarakumullah, disebutkan oleh al-Imam Ibnu Hajar alaihi rahmatullah bahwasanya kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua. Kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua. Beliau mengatakan mahabbatullahi ala kismain. Kecintaan seorang hamba kepada Allah terbagi menjadi dua, fardun wa nadabun. Kecintaan yang wajib untuk kita miliki dan kecintaan yang sunnah, tidak harus kita miliki. Yang harus kita miliki dan yang tidak harus. Yang wajib dan yang sunnah. Ini kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh beliau fal fardu, adapun kecintaan yang wajib dimiliki, yang harus dimiliki oleh setiap hamba, ay al-mahabbatul lati tub'athu alam tithali awamirihi, yaitu sebuah kecintaan yang menjadikan seorang hamba mau melakukan awamir, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini harus, wajib. Kalau dia tidak memiliki hal tersebut, dia berdosa. Kalau dia diperintahkan untuk melakukan sholat lantas tidak mau, dia berdosa. Dia diperintahkan untuk menjauhi ahlul bid'ah tapi dia tidak mau, dia berdosa. Dia diperintahkan untuk meninggalkan asyubuhat tapi tidak mau, dia berdosa. Karena hal tersebut bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtithalu awamirihi. Imtithal awamirihi, mengamalkan, mempraktekkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan yang hanya kita fahami dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar arkanul Islam, salat, puasa, zakat, haji. Banyak amalan-amalan lain yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersedekah, yang mana as-sadaqah ini juga hal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau seperti hadis-hadis yang sebelumnya, ifsya'us salam, menyebarkan as-salam, it'amut ta'am, memberi makan orang lain. Masuk ke dalamnya sedekah yang paling afdal, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud alaihi rahmatullah, adalah as-suqya, memberi minum orang lain. Ini amalan yang paling utama, sedekah yang paling afdal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pernah datang seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seraya menanyakan kepada beliau, apa sedekah yang paling afdal untuk aku berikan kepada ibuku yang sudah meninggal ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan as-suqyatu bil ma', engkau beri minum orang lain. Sedekah. Ini termasuk imtithalul awamir, mengamalkan perintah-perintah Allah, mengamalkan perintah-perintah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan hadis-hadis yang lain menunjukkan kepada kita banyak ragamnya, banyak macamnya yang namanya awamir, perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wal intihau an ma'asihi, dan ketika seorang menahan dirinya dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan juga digambarkan bahwa perbuatan maksiat hanya sekedar berjudi, berzina, meminum khamr, itu maksiat, na'am. Tapi maksiat-maksiat yang dekat dengan kita harus kita cegah diri kita untuk melakukannya. Al-ghibah, an-namimah, al-ihtiqar, meremehkan orang lain, kibar, sombong, menjadikan orang tua kita sebagai orang tua yang tidak ridha kepada anaknya, dan yang seterusnya dari amalan-amalan taleh. Jadi jangan disempitkan pemahaman kita tentang al-amr wan-nahi, al-awamir wan-nawahi, perintah dan larangan Allah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Cakupannya sangat luas, sangat beragam. Apapun perintah Allah kita kerjakan, apapun larangan Nabi, apapun larangan Allah juga alaihi salatu wassalam subhanahu wa ta'ala pun kita harus tinggalkan. Kemudian al-farad termasuk kecintaan yang wajib untuk kita miliki, kata beliau, waridha bima yuqaddiruhu, dan kita harus menerima dengan lapang dada, menerima dengan legowo apa yang telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Takdir Allahu jalla jalaluh pasti adalah satu hal yang baik untuk hambanya, walaupun hambanya tersebut melihat itu adalah takdir yang jelek, itu adalah sebuah musibah, itu adalah sebuah bala, tapi yakinilah dengan pasti bahwa itu merupakan kepastian takdir yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dengan pertimbangan, dengan kemahaadilan yang sama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin seorang hamba dizolimi oleh sang Khalik. Kemudian kata Al-Hafidh Ibn Hajar alaihi rahmatullah, faman waqa'a fi ma'siyatin min fi'li muharramin au taraka wajibin falitaksirihi fi mahabbatillah. Maka bila ada seorang yang terjatuh kepada kemaksiatan, atau mungkin melakukan keharaman wal'iyadzubillah, atau meninggalkan kewajiban-kewajiban yang wajib untuk dia kerjakan wal'iyadzubillah, falitaksirihi fi mahabbatillah, berarti karena dia tidak terlalu cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan ini yang harus kita fahami ikhwati fillah ya ra'akumullah, sebuah kesimpulan yang sangat indah yang mungkin harus kita tulis dengan tinta emas. Kesimpulan yang sangat luar biasa dari seorang alim, Al-Hafidh Ibn Hajar alaihi rahmatullah, di dalam Al-Fath beliau mengatakan ini, Fathul Bari. Ketika seorang melakukan kemaksiatan atau terjatuh di dalam keharaman-keharaman Allah, atau meninggalkan kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang hamba, berarti litaksirihi fi mahabbatillah, bahan introspeksi untuk kita semua, berarti kecintaan kita kepada Allah ada sisi kurangnya, harus dipupuk lagi, harus dibangun lagi agar kecintaan tersebut menjadi kecintaan yang sempurna. Haitsu qaddama hawa nafsihi, karena dia mengedepankan hawa nafsunya. Ini yang disebutkan oleh beliau dari bahagian yang pertama, kecintaan yang wajib dimiliki oleh seorang hamba, wajib untuk mengerjakan awamir dan wajib untuk dia meninggalkan an-nawahi, wajib untuk dia kerjakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, begitu pula dia wajib untuk meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kemudian kata beliau yang kedua, wan-nadabu, adapun kecintaan yang hukumnya sunnah, tidak harus, tidak lazim, ayyuwadhiba alan-nawafil, ketika seorang konsisten untuk mengerjakan amalan-amalan sunnah. Seorang konsisten untuk mengerjakan amalan-amalan sunnah, sholat sunnah rawatib, qiyamul lail, puasa Senin Kamis, atau mungkin puasa Daud, dan yang seterusnya dari amalan-amalan sunnah, as-sadaqah pun demikian. Wa yatajannabul wuqu' fi syubuhat, dan dia menjauhkan dirinya dari perkara-perkara asyubuhat. Dia ragu, ini amalan ketaatan atau kejelekan, dia tinggalkan. Dia ragu ini halal atau haram, dia tinggalkan perkara-perkara asyubuhat. Wal muttasifu umuman bidzalika nadirun, dan sangat jarang. hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mau bersifat dengan kecintaan kepada Allah dengan jenis yang kedua ini. Jenis yang pertama banyak, al-ubbad, ahli ibadah, apalagi dari kalangan as-sufiyah, salatnya luar biasa, apalagi dari kalangan al-khawarij, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahkiruna salatakum ma'a salatihim. Salat-salat kalian wahai para sahabatku tidak akan bisa dibandingkan, tidak akan bisa sebanding dengan salat-salatnya mereka kaum al-khawarij. Karena apa? Karena kaum khawarij salatnya lebih bagus, lebih banyak rakaatnya dari para sahabat. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka telah keluar dari Islam sebagaimana anak busur atau busur panah keluar dari anak panah keluar dari busurnya menuju atau menembus objeknya, menembus hewan buruannya. Begitu pula kata Nabi alaihi salatu wasallam, tahkiruna qira'atakum ma'a qira'atihim. Kalian wahai para sahabat dengan kaum khawarij, qira'ah kalian, bacaan-bacaan Quran kalian kalah dengan kaum khawarij. Kenapa? Karena mereka lebih dalam melakukan qira'atul Quran, mengisi waktu-waktu mereka untuk qira'atul Quran, bahkan mungkin waktu mereka diisi full untuk qira'atul Quran. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qira'atul Quran yang ada di sisi kaum khawarij la yujawizu hanajirahum, tidak melewati kerongkongan mereka, tidak masuk ke dalam hati, hanya sekedar di lisan, hanya sekedar ucapan. Mereka membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala tidak difahami dengan hati yang benar, tidak difahami dengan pemahaman para sahabat. Akhirnya celaan demi celaan datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yara'akumullah, ini yang namanya syubhat. Maka ketika seorang menjauh dari syubhat, semakin cinta dia kepada Allah. Ketika seorang menjauh dari asyubuhat, semakin cinta dia dengan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga jangan heran apabila ahlu sunnati wal jamaah melarang dalam tanda kutip, menghasung dalam ungkapan yang benar, para madu'unya, para jamaahnya, para talabahnya, yakni talabatul sunnah, talabatul hadith, talabatul haq, untuk tidak mengobral pendengarannya kepada arah asyubuhat dari kalangan ahlul bid'ah wal ahwa, al khawarij, al mu'tazili, al jahmi, al maturidi, al ash'ari, dan yang seterusnya dari kalangan ahlul bid'ah wal hawa. Jangan dituduhkan bahwa ahlu sunnah eksklusif. Ini tuduhan yang dusta. Ahlu sunnah tidak eksklusif. Ahlu sunnah akan menerima kebenaran walaupun hanya sekedar dari Yahud, bahkan dari syaitan. Dari syaitan ahlu sunnah menerima kebenaran. Abu Hurairah menerima ajaran ayat kursi dari syaitan. Maka jangan dituduhkan bahwa ahlu sunnah eksklusif, tidak mau menerima atau mendengar kajian selain dari kelompoknya. Tolong difahami dengan benar. Ya du'at ad-dalal, ya du'at ala abwabi jahannam, minas sururiyati, wat-tablighiyati, was-sufiyah. Yang katanya mereka adalah atba' asy-syafi'iyah, terus ditelurkan, terus dilahirkan ungkapan-ungkapan yang berisi syubhat agar manusia yanfiruna minad da'wati salafiyah. Agar manusia lari dari da'watus salafiyah, tidak mau mendekat ke arah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam al-haqiqi. Digambarkan bahwa Gunung Lingai adalah markas sunnah yang kaku, saklek, eksklusif. Tuduhan demi tuduhan, belum lagi di daerah-daerah yang lain. Demikian sama ahlu sunnati wal jamaah salafiyun, ahlul hadithi wal athar, akan mendapatkan perlakuan yang sama dimanapun, akan dipojokkan. Padahal yang mereka kerjakan adalah nasihatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal yang mereka kerjakan adalah apa yang dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menasihati seorang muslim untuk menjauhi asyubuhat. Innal halala bayyin wal harama bayyin wa bainahuma mushtabihat la ya'lamuhunna kathiru minan nas. Al-hadith. Hadith-hadith yang saya pikir mereka akan memahami dan menghafalkan hadis tersebut. Akan tetapi karena al-hawa tidak senang bahwa hadis Nabi sesuai dengan pemahaman para salaf diajarkan, dibuatlah tuhmah demi tuhmah, tuduhan demi tuduhan, kedustaan demi kedustaan, agar seorang jauh dari al-haq wal-iyadu billah. Sekali lagi, apa yang disarankan oleh para du'at sunnah, para masyayikh, yang diajarkan oleh para ulama as-salaf, al-imamu Ahmad wa man ma'ahum, al-imam Ibn Taymiyah wa man ma'ahum, agar kita tidak mengobral pendengaran-pendengaran kita dari kalangan ahlul bid'ah wal ahwa, bukanlah sikap eksklusif, akan tetapi benar-benar berusaha untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara utuh. Kalau kita eksklusif, enggak mungkin kebenaran diambil dari syaitan. Kalau kita eksklusif, enggak mungkin kebenaran diambil dari ahlul bid'ah wal ahwa. Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah membuat 5 syarat agar riwayat-riwayat mubtadi'ah bisa diterima oleh para ruwatul hadis. Ada syarat-syaratnya, menunjukkan apa? Imam Ahmad tidak eksklusif. Sekian banyak bantahan untuk mereka, akan tetapi terlalu banyak syubhat-syubhat yang harus diluruskan, karena zaman sekarang memang akan tersebar yang namanya du'atun ala abwabi jahannam. Mau tidak mau pasti akan ada orang-orangnya menyeru dengan berbagai macam modelnya. Ada yang modelnya menggembosi tahdzir, tidak boleh ada tahdzir. Ada yang modelnya menjadikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai sebuah patokan yang mereka tafsirkan menurut keyakinan mereka, bahwa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini fleksibel. Janggut ya fleksibel, bagi mereka yang mau mengamalkan silahkan, yang tidak mau mengamal pun silahkan. Sama seperti kita melakukan sholat sunnah setelah maghrib, yang mau mengerjakan silahkan, yang tidak mau mengerjakan silahkan, seenaknya sendiri menafsirkan hadis-hadis Nabi, sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi modelnya yang menjadikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai bahan ejekan. Ada lagi ya, macam-macam modelnya, du'at ala abwabi jahannam, yang menyebarkan syubhat demi syubhat, yang menyebarkan kerancuan-kerancuan berfikir yang tersebar di zaman kita sekarang. Dari model A sampai model Z akan kita temui. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tamassaku biha, berpegang teguhlah dengan Al-Qur'an was-sunnah. Yang kata Nabi alaihi salatu wasallam di awal hadisnya, lan tadillu, dengan lafaz lan. Lan itu artinya abadan, selama-lamanya kalian tidak akan tersesat. Memegang Al-Qur'an, memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarhamakumullah, bentuk kecintaan seorang hamba kepada Allah, bentuk kecintaan seorang hamba kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terbagi menjadi 2 macam. Kecintaan ini yang telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar alaihi rahmatullah di dalam Al-Fath Al-Fard wa Nadb. Kecintaan yang wajib dan kecintaan yang hukumnya sunnah. Kecintaan yang sunnah artinya semakin banyak dia kerjakan amalan sunnah, semakin banyak dia jauh dari syubhat, seperti yang disebutkan oleh beliau alaihi rahmatullah, semakin banyak dia mengerjakan amalan nawafil, maka semakin dekat pula dia dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mimma siwahuma, dia mencintai Allah dan Rasulnya benar-benar dengan kecintaan yang maksimal, yang tidak dia berikan kepada selain Allah dan kepada selain Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga salah satu konsekuensi yang harus dimiliki oleh seorang hamba ketika ada perintah Allah berbenturan dengan keuntungan duniawiyah yang ada di sisinya, maka dia akan kedepankan kecintaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan tinggalkan keuntungan duniawiyahnya, walaupun sedang ramai-ramainya bisnisnya, sedang ramai-ramainya warungnya, sedang ramai-ramainya jualannya dan yang seterusnya, maka dia akan tinggalkan itu semua ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah memanggilnya untuk mengerjakan salat jamaah, telah memanggilnya untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang hamba. Ya, insyaallah taala akan kita lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah.